ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kalian berupaya untuk menghitung kenikmatan Allah, enggak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat yang terbesar, nikmat yang tertinggi adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah ilal Islamul iman. Allah menjadikan kita muslimin, menjadikan kita mukminin, orang-orang yang berpegang dengan agama Allah, yang berpegang dengan Quran wa sunnah. Dan ini kenikmatan besar. Ketika kita melihat sebagian manusia masih tenggelam dalam kekufuran, dalam kesyirikan, melihat mereka dalam keadaan bal, sesat, maka kita bersyukur ketika melihat diri kita menjadi muslimin, terbimbing dengan ilmu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Terbimbing dengan sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka syukur kita, disamping dengan ucapan Alhamdulillah, juga dengan mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari kenikmatan tersebut. Mensyukuri nikmat keislaman adalah dengan mempelajari Islam itu sendiri dan dengan berpegangnya kuat-kuat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat-nasihat yang sangat mengena, yang bercucuran air mata para sahabat dan bergetar hati-hati mereka. Maka mereka pun mengira, menduga bahwa ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan kepada kami wasiyah, berikan kepada kami pesan-pesan. Maka Nabi berpesan, usikum bitaqwallah والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama adalah takwa Allah. Kemudian mendengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak dari Habasyah. Kemudian beliau berkata pada wasiat ketiga dengan pijakan, yaitu kalimat faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaykum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Qul inna a'udzubikumullah. Digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diberitakan dan beliau memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Beliau tidak alimul ghaib, tetapi beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi nanti. Niscaya kalian akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiin, dan berpegang dengan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Khonibrin a'azakumullah. Ucapan yang sangat jelas gamblang, ucapan yang sangat mudah dipaham. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ajaran beliau, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sampai akhirnya, dari yang sunnah-sunnahnya, yang wajib-wajibnya, dan semua yang diajarkan oleh beliau dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya maupun dengan apa yang disaksikannya dan diridhoinya, maka itu semua agama, itu semua sunnah, itu semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita pegang. Maka wasiat ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang dikatakan dengan wasiyah, yang kata para mufassirun ketika menafsirkan ayat dzalikum wassakum, demikianlah kami wasiatkan pada kalian. Apa wasiyah? Dikatakan oleh Ibnu Athiyyah rahimahullah, al-wasiyah, al-amr, al-mu'akkad, al-muqarrar, perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Bukan perintah biasa, tetapi memiliki ta'kid, penekanan, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang demikian adalah dalam rangka menjaga keislaman kita, dalam rangka menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Siapa yang lepas dari sunnah, dia akan sesat. Siapa yang tersesat, dia akan binasa. Siapa yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan salah jalannya. Dan siapa yang salah jalannya, dia akan tidak akan sampai pada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian ikuti dia, kalian terbimbing dengan hidayah. Ayat yang pendek dan sangat jelas. Wa in tuti'uhu. Kalau kalian taati dia, yakni Rasul alaihi salatu wassalam, tahtadu, kalian terbimbing dengan hidayah. Dan ayat yang semakna, Allah katakan juga dengan kalimat wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing dengan hidayah. Ikutilah Nabi, ikutilah Rasul, peganglah sunnahnya, peganglah ajarannya, la'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam bahwa itu adalah teladan, contoh yang baik untuk seluruh kaum muslimin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, dan mengharapkan kebaikan di hari akhir, mengharapkan jannah, kebahagiaan yang kekal, maka jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladannya. Dan para ulama sepakat menyatakan bahwa i'tisam bisunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Qul inna a'udzubikumullah wal ilmu yuqbadu sari'an, dan ilmu akan dicabut dengan segera. Maka hendaklah kalian dan kita semua mempelajari sunnah, mempelajari ajaran Nabi hadis demi hadis, dan kemudian mengamalkan. Pelajari dan amalkan. Dan ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini jalan keselamatan. Qulna a'udzubillahi Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah fi zamani, menyatakan dengan menukilkan ucapan para ulama sebelumnya, yakni para sahabat. Kata beliau, berkata para ulama, man mada min ulama'ina yaqulun, orang-orang yang telah lewat dari ulama kita semuanya berkata, al-i'tisam bisunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Kalimat ini sudah ma'ruf di kalangan para ulama sejak para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, bahwa sunnah adalah junnah, sunnah adalah benteng, sunnah adalah perisai yang kokoh. Siapa yang berpegang dengan sunnah, maka seakan di hadapannya ada perisai yang kokoh, ada benteng yang kokoh yang enggak akan bisa dimasuki dengan berbagai macam syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan, tipuan-tipuan dari ahlu dalal, dari kelompok-kelompok sesat. Tetapi siapa yang lepas dari sunnah, maka mulai ada celah di hadapannya. Dan kalau ada celah, semakin banyak celah-celah itu, maka semakin mudah dimasuki syubhat. Karena agama ini sempurna, lengkap. Laqad kana lakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tentang masalah kesempurnaan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama ini telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama telah lengkap, sehingga kalau ada yang berkurang sedikit, maka akan terbuka celah sedikit. Khamilina'azablakum muslimin sang. Saya hormati. Al-yawma akmaltu, kata Allah, lakum dinakum, wa atmantu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian ni'matku atas kalian. Allah sebutkan dengan ni'mat. Ni'mati. Ni'matku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah sidang jumaah yang berbahagia, kita syukuri kenikmatan keislaman. Kita syukuri kenikmatan bimbingan hidayah ini, yaitu dengan kita memuji Allah, alhamdulillah kita menjadi muslimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini, ke jalan Islam ini, dan kita enggak akan terbimbing ke dalam jalan ini kalau bukan karena Allah. Dan kedua, kita pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kita, dan ini adalah agama kita. Setiap ayat demi ayat, setiap hadis demi hadis harus kita pelajari, harus kita ketahui, dan kemudian kita terapkan pada diri kita dan keluarga kita. Dan setelah itu juga dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang merupakan nikmat ini hendaklah kita sampaikan semampu kita agar mereka, manusia, ikut mendapatkan kenikmatan tersebut, ikut merasakan kenikmatan tersebut. Maka barakallahu fikum, ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita dan seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia diberi hidayah, diberi bimbingan ke dalam Islam, ke dalam kitab wa sunnah, ke dalam jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Menyelamatkan di dunia dari kesesatan dan menyelamatkan di akhirat dari azab Allah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin, sidang jumat bahagia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan disempurnakan nikmat Allah atas kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkannya seluruhnya, tidak tertinggal sedikit pun. Bahkan dikatakan wa aimullah, sungguh demi Allah, laqad taraktukum ala mithli al-bayda laylaha kanahariha sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Khonibina azakumullah. Ini menunjukkan bahwa agama disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan jelas gamblang, sangat terang benderang. Dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menyatakan laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma yuharriqu ta'ir janahayhi fis sama illa dzakarana minhu 'ilman. Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali telah dijelaskan ilmunya. Demikian pula ikhwan fillah na'azakumullah, hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma baqiya syai' yuqarribu min al-jannati wa yubaidu min an-nar illa wa qad buyyina lakum." Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak tersisa sedikit pun dari apa-apa yang mendekatkan ke surga atau yang menghindarkan dari api neraka kecuali qad buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan pada kalian. Apalagi kalau dikatakan sebagaimana matahari terang benderang, atau dikatakan malamnya seperti siangnya, dan dikatakan pula bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggalkan kita dalam keadaan sudah diterangkan seluruhnya, wa ma baqiya syai, dan tidak tersisa satu pun yang mendekatkan ke surga atau sesuatu pun yang menjauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan. Apalagi tidak tersisa kecuali pengamalan, tidak tersisa kecuali kita mau atau tidak mau. Karena di Allah takdirkan semua itu sampai kepada kita. Hadis-hadisnya, ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wassalam, riwayat-riwayatnya, ajarannya, alhamdulillah terjaga sampai hari ini. Karena kata para ulama, Allah SWT menjaminnya dalam ayat Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Zikra maknanya adalah Al-Quran. Tetapi kenapa para ulama menyatakan bahwa hadith-hadith, riwayat-riwayat termasuk di dalamnya? Karena tidak termasuk penjagaan. Kalau hanya terjaga lafadznya tetapi tidak dipahami maknanya, tidak termasuk penjagaan. Kalau menjaga lafad-lafad Quran tetapi enggak diketahui maknanya seperti apa dan kemana, maka tidak mungkin dikatakan bahwa lafad terjaga, makna tidak terjaga. Yang pasti adalah Allah menjaga lafadznya dan juga maknanya. Menjaga lafadznya sampai hari ini tidak berubah satu huruf pun. Dan juga menjaga makna-maknanya sampai hari ini masih bisa dipahami dengan jelas dengan adanya hadis-hadis. Masih bisa dipahami dengan mudah karena adanya riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang terjaga. Maka terjaganya Al-Quran adalah terjaganya lafadznya dan maknanya. Dan dijaganya lafadz Al-Quran adalah dengan dijaganya hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka inilah keistimewaan yang Allah berikan pada umat ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu penting, ilmu riwayah di antaranya. Ilmu riwayat, ilmu sanad yang tidak ada pada agama lain. Setiap agama lain berbicara tentang nabinya qala fulan, tidak akan bisa menunjukkan sanadnya sama sekali. Ilal muslimin, kecuali kaum muslimin, mereka memiliki pakar-pakar ahlul hadis dan mereka mengerti sanad-sanadnya dengan jelas. Dan tahu pula rawi-rawinya satu persatu, bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, sehingga bisa terpilih dan terpisah mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan ini juga patut kita syukuri. Alhamdulillah. Kita syukuri, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita kaum muslimin yang terbimbing dengan Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang terbimbing dengan ilmu yang pasti yang tidak ada keraguan padanya, yang sangat jelas, lailaha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang benderang. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasallahu taala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويغفر للمسلمين جميعا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صل على سيدنا محمد